Bolehkah kita menikah dengan seorang awam tapi dengan syarat wanita tersebut harus pakai cadar dan mengerti agama yang baik dan benar? Ya. Yang paling inti adalah ketaatan dia kepada suami dalam hal yang baik. Ya. Masalah cadar itu salah satu perkara. Ya. Ada di sana hal-hal yang lain yang lebih penting daripada itu. Sholatnya, ya, puasanya, ketaatannya kepada suami secara umum, dan berbagai hal yang lain. Jadi ketika menikah dengan seseorang, seperti kata Nabi, ya, bagaimana agamanya, akidahnya, ya, kalau dia ternyata mau, anggap mau pakai-pakai muslimah, tapi masih keyakinan-keyakinan tasawufnya masih ada, ya, prinsip-prinsip akidah syariah masih ada, ya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Tapi taat kepada suami dalam kebaikan, siap dituntun, siap diajari, nah ini baru, ya, nanti akidahnya dibenarkan, lebih penting bab-bab itu, tentunya tidak mengesampingkan yang lain, tapi jangan dilupakan perkara akidah sebelum perkara-perkara yang lain. Ya. Karena kita tahu kalau bicara orang awam, maka yang pertama kali kalau kita bicara akidahnya, tidak apa. Umumnya banyak kotori dengan akidah syariah tentang sifat-sifat Allah, ya, imannya sifat 20 dipatasi begitu. Nanti tentang aktivitas praktek-praktek bid'ah, ya, seperti itu, ya kan? Nah, ini harus diperhatikan. Allahu a'lam.